الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita selesai pembahasan fa'il. Mudzakarah ini fa'il ada dua, apa kan? Fa'il ada dua, zahir sama dhamir hasan. Nah, ibu fa'il sudah belum? Sudah. Sudah. Ya, ada zahir dan ada yang dhamir. Zahir contohnya sa'ala al-ustadu sallal waladu fakat maryama. Kalau dhamir yani kalau dia bersambung dengan fi'il madhi, mudhari atau amr. Ya, dhamir itu kata ganti. Maka dhamir ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Dhamir yaitu dhamir muttasil, munfasil tidak ada. Tidak ada fa'il dhamir munfasil. Dhamir yaitu dhamir muttasil saja. Kalau dhamir munfasil huwa huma hum, nah itu posisinya sebagai mubtada. Kalau sebagai fa'il enggak bisa. Kalau fa'il harus dhamir yang muttasil. Dan muttasil ada yang apa? Baris dan ada yang mustadir. Ada yang baris dan ada yang mustadir. Misalnya kita dapat apa ini? Baris atau mustadir banyak? Mustadir. Akhirnya kuat. Kita dapat. Tapi kalau kata bata kita mati apa? Tidak. Betul ya. Tidak. Kalau kata bata hari, mana hari ya? Itu hari. Katabna apa? Hari satu mustadir. Katabna hari. Siapa apa? Nah, katab tanah, harf ya tetap. Katab tu mak, katab tu, katab tu, katab tu mak, katab tu nak, katab tu katab nak. Ini harf. Yang mustatir apa? Kata apa sama kata apa? Kata apa ya tuh buat? Kata apa ya tuh dia? Ya apa nih? Apa ini ya? Ya lah, ada yang tak senang kita. Kalau pada fi'il mudhari' yaktubu yaktubani yaktubuna taktubu taktubani yaktubna, yang mustatir apa? Ya, apa? Yaktubu sama taktubu hiya. Yaktubu sama taktubu hiya. Yang lain adalah tarikh. Ada lagi yang mustadir, yaitu apa lagi? Yaktubu taktubu tambah. Apa? Taktubu antah. Taktubu apa? Taktubu, ya. Tampak yaktubu taktubu, yaitu ya, misalnya. Dan taktubu juga kemudian aku menggunakan taktubu. Ada apa yang lainnya? Itu baris atau yaktubani berarti domernya apa ya? Akhirnya ya Tuhan ini bentuknya apa? Ya alif, ya Tuhan, ya Tuhan adalah alif bagusnya. Kemudian yaktubuna apa ya? Kau jamaah. Kemudian taktubu, ya taktubani, yaitu alif takliyah. Kemudian yaktubna apa? Kaya yaitu min niswa. Kemudian taktubina apa kamu? Ya mutakallim. Adapun nunnya itu adalah alamat alamat rafa. Yaktub taktubina, taktubani, alif takliyah, taktubna, wawu, nam, nun, niswa. Aktubu, yaitu nomor satir ana, naktubu, nomor satir nahnu. Ini pada fi'il mudhari. Kemudian pada fi'il amr, uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubna. Uktub apa? Tanya ya. Domir musafir wujuban takdiruhu uktub apa ya akhirnya anta uktub yaitu anta uktubah apa alif tahnya uktubu uktubi bukan. Ya, ya, menyelesaikan mukhatabah. Oktoba, anisnya oktobna nun niswa. Paham ya? Ini fa'il yang dhamir. Pada fi'il madhi, mudhari, dan apa ada yang mustatir, ada yang baris. Fa'il dia i'ramnya apa ya ahada? Marfu. Ya, i'ramnya adalah marfu. Ya, kalau fa'il berarti fi'ilnya harus apa? Ma'lum atau majhul? Ma'lum. Kalau na'ibul fa'il berarti fi'ilnya apa? Majhul. Bila fa'il sulit dicari maka gunakan pertanyaan apa atau siapa. Misalnya apa? Misalnya qalat Aisyah. Setelah bertanya, siapa? Aisyah. Ini gampang. Nah, kalau misalnya perkataannya panjang, qalat laka fil masjidi Aisyah. Telah berkata laka kepadamu di masjid Aisyah. Berarti mana yang cocok diberi pertanyaan siapa? Itu Aisyah apa? Aisyah. Fazal mujtahidu, telah telah berbahagia orang yang bersungguh-sungguh. Fazal mujtahidu, telah berbahagia orang yang bersungguh-sungguh. Ini jelas, siapa yang berbahagia? Orang yang bersungguh-sungguh. Tapi kalau misalnya kalimatnya panjang, misalnya qad faza fi hadha ad-dars misalnya qad faza fi hadha ad-dars alladhi qad aqamna fi hadha al-usbu' fi hadha al-usbu' al-mustaqbil misalnya telah berbahagia nanti kelas ini pada apa? Nah, tolongi. Faza fi hadzal fasli min faza fi hadzal fasli fi hadzal imtihan alladhi aqamna fil usbu'il madhi al-mujtahid. Wajan telah berbahagia di kelas ini berhasil melakukan imtihan ujian yang telah kita adakan pada minggu yang lalu. Mana faedahnya? siapa? Al-Mustaqim, orang yang bersungguh-sungguh. Nah, yang cocok mendapatkan pertanyaan siapa atau apa itu adalah fa'il. Ya, untuk melihat halaman 36 situ, safara ummuka ila Jakarta. Apa artinya ya? Safara ummuka ila Jakarta. Ibumu. Ibunya ke Jakarta. Siapa yang cocok untuk mendapatkan pertanyaan siapa? Yang siapa? Ummuka. Tidak mungkin Jakarta mendapatkan pertanyaan siapa yang safar Jakarta? Enggak bisa. Safara ummuka, telah safar siapa? Ibumu ke Jakarta. Kalau ini jelas, ini fa'il bersambung dengan fi'il. Tapi kalau berpisah, misalnya safara ila Jakarta ummuka, mana yang menjadi fa'il? Jakarta atau ummuka? Ummuka tetap, walaupun dibalik-balik tetap yang menjadi fa'il adalah ummuka, karena dia yang bisa diberi pertanyaan siapa. Kalau dipanjangkan lagi, safara ila Jakarta bil ta'irati ummuka, safara ila Jakarta bil ta'irati fi hadzal yaumi ummuka, telah safar ke Jakarta dengan pesawat terbang pada hari ini. Wajan. Apa yang menjadi fa'il? Apakah hari ini atau Jakarta atau siapa? Ummuka, yaitu ibumu. Yang cocok diberi pertanyaan siapa? Siapa itu kalau orang. Tapi kalau benda apa? Diberi pertanyaan apa? Apa? Misalnya yadhhabu nomor 6. Yadhhabu ukhtuka. Yang benar apa? Tadhhabu. Karena itu adalah benarkan apa yang kamu lihat salah. Tadhhabu. Tadhhabu ukhtuka ilal mustasyfa. Siapa yang pergi? Ukhtuka. Nah, kalau misalnya dibalik, tadhhabu ilal mustasyfa ukhtuka. Sama, tetap yang menjadi fa'il adalah ukhtuka, karena dia yang cocok diberi pertanyaan siapa. Kalau diberi pak lebih panjang lagi, tadhhabu ilal mustasyfa hadzal yauma likaunihi maridan ukhtuka, misalnya akan berangkat ke mustasyfa pada hari ini karena kondisi dia sakit. Siapa? Saudaramu, saudara perempuan. Paham ya? Itu kalau fa'ilnya itu orang atau berakal. Tapi kalau tidak berakal, bisa enggak menjadi fa'il? Pelaku. Katanya pelaku, tapi pelaku kan harus yang bergerak, ini enggak mesti. Ya, mesti benda juga bisa jadi kan sebagai pelaku, sebagai fa'il. Misalnya ja'al kitabu, telah datang kitab. Kita bisa enggak berjalan? Enggak bisa berjalan, tapi kan bisa menjadi pelaku, fa'il. Ya, intinya pelaku di sini yaitu terjadi padanya perbuatan. Enggak mesti pelaku yang mempunyai gerakan. Benda juga, pokoknya yang terjadi padanya perbuatan itu fa'il. Ja'al kita, telah datang kita. Hadar atau ursilat atau nam ursilat ar-risalah, telah dikirimkan bisa lah, naik pun pada. Kemudian naibul fa'il, faham ya fa'il ya? Naibul fa'il itu apa? Ya Hanjar. Bodoh aku. Kemarin itu naibul fa'il. Bodoh ya Hanjar. Apa naibul fa'il? Isinya aku. Ya, dan menunjukkan apa? Jadi iya. Isim marfu' yang jatuh terletak setelah fi'il majhul dan menunjukkan orang atau sesuatu, enggak usah orang, sesuatu juga. Terjadi menunjukkan atas orang atau sesuatu yang terjadi padanya perbuatan. Biasanya diartikan apa? Di, dikukul, dikirim, disakiti. Dan kalau pak apa yang maklum biasanya diawali menyapu. Tapi nggak mesti. Kalau pergi kan nggak pakai me. Mislu contohnya Doroba Aliun Al-Kalba, Ali telah memukul anjing. Maka naibul fa'il, apa naibul fa'il? Dia itu menggantikan posisinya fa'il. Yaitu kalau fa'ilnya tidak disebutkan, maka yang menduduki kedudukan marfu adalah maf'ulun bihnya. Ya, daraba aliyun al-kalba. Mana fa'ilnya ya? Faidah. Fa'ilnya apa? Aliyun. Al-kalba sebagai apa ya? Naib. Enggak, al-kalba. Maf'ulun bihi. Kemudian duribal kalbu, telah dipukul anjing. Al-kalbu sebelum dia menjadi naibul fa'il, dia menjadi apa? Maf'ul bihi. Maka ketika fa'ilnya tidak dihadirkan, fa'ilnya tidak disebutkan, maka maf'ul bihnya menjadi pengganti fa'il. Maka dikatakan naibul fa'il. Naibul, apa artinya naibul? Pengganti. Naibul itu pengganti. Duribal kalbu, telah dipukul anjing. Siapa yang memukul? Tidak disebutkan. Alinya tidak disebutkan. Nah ini caranya berbicara rahasia bagiannya ini. Bagiannya naibul fa'il. Yang tak mau menyebutkan nama pemukulnya, nanti juga bisa dihasilkan di marahi. Duribal kalbu. Atau kadang naibul fa'il ini dia disebutkan fa'il dan naibul fa'il dikarenakan sudah maklum, sudah sama-sama tahu, untuk mempersingkat perkataan maka tidak perlu disebutkan fa'ilnya. Misalnya apa? Su'ilat talibu, su'ilat talibu, telah ditanya seorang siswa. Sudah sama-sama tahu yang kalau yang bertanya pada siswa itu ya apa? Yang mudarris, ustaz yang bertanya. Tapi tidak disebutkan karena apa? Sudah sama-sama tahu. Atau su'ilal mudarrisu, telah ditanya mudarris, guru. Kan sudah ma'ruf. Kalau guru yang ditanya berarti pelakunya siapa yang bertanya? Oh, murid, siswa. Karena sudah sama-sama tahu tidak perlu sih sebutkan su'ilal ustadz, itu aja biar gak akan menangkap. Tapi kalau kejalan lainnya adalah apa? Rahasia ya, tidak ingin diketahui oleh orang orang lain. Misalnya suriqatil mata'u, suriqal mata'u, telah di apa, telah dicuri barang itu. Siapa yang mencuri? Rahasia. Tapi kalau disampaikan nanti bisa diketahui orangnya. Misalnya paham ya, naikul fa'il ya. Kemudian bagas kita apa lihat amsilah contohnya di hari itu 38 amsilah umiral waladu, apa artinya ya Abu Yahya, umiral waladu laki perintah, telah terperintah anak laki-laki itu. Umiral waladan, ya tetap ya. Fi'il yang majhul dia tetap harus mufrad. Enggak boleh mufanna, enggak boleh jamak. Walaupun naibul fa'ilnya itu mufanna atau jamak, fi'il majhulnya tetap mufrad. Ya, sebagaimana fa'il juga dalam fa'il. Kalau fa'ilnya mufanna dan jamak tetap fi'il yang ma'lum itu harus mufrad. Tapi kalau fa'il atau naibul fa'il mu'annas, fi'ilnya harus enggak mu'annas. Ini harus mu'annas. Yaitu fi'il mengikuti fa'il dalam hal satu saja, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Adapun jumlah dia fi'il harus tetap mufrad, enggak boleh jamak, enggak boleh mu'annas. Enggak boleh yadhabuna al-muslimuna, salah ya, dikira kalau fa'ilnya sama maka fi'ilnya juga harus sama, dan tidak ketemu. Apa yang benar? Yadhabul muslimuna ilal hajj, tidak boleh. Kecuali dalam ada lughah, ada bahasa yang demikian, tapi apa? Ini adalah lughah yang aneh. Kalau ada yang mengatakan yusafiruna at-tullabu, ini lughah yang aneh. Ada dalam bahasa seperti itu tapi aneh menurut yang lainnya. Zahabu al-asatidatu, ini adalah bahasa yang aneh. Apa yang benar? Zahabal asatidatu. Kemudian umiral waladani, apa kata Pak Arum ya? Iya, semudakarnya umiratil bintani, telah diberanda dua anak perempuan itu. Yuk marul auladu, apa ya? Iya. Tuk maril bana itu akan diperintah anak-anak perempuan-perempuan itu. Ya. Di situ anda perhatikan yuk maru al auladu. Al auladu mudzakkar, maka fi'ilnya juga mudzakkar. Yuk marul auladu. Tuk marul bana itu. Ya, karena banat mu'annas maka fi'ilnya juga harus mu'annas. Walaupun fi'ilnya asalnya mu'annas, misalnya ta'murul ummu al-awlada, ta'murul ummu al-awlada, ibu itu memerintahkan anak-anak. Misalnya ta'muru pakai apa? Iya. Ya karena fa'ilnya wanna, ta'murul ummu al-aulada atau auladahu al-aulada. Tapi kalau diganti menjadi al-aulada, diganti menjadi naibul fa'il, menjadi apa? Yu'marul auladu. Ya, walaupun asalnya ta'muru mu'annas, karena fa'ilnya mu'annas, berhubung fa'ilnya itu dihilangkan, tidak disebutkan, yang menduduki posisi marfu adalah naibul fa'il, kalau dia mudzakkar, fi'ilnya harus mudzakkar. Yuk marul awladu. Yu'tiyal faqiru tauban. Apa ya? Apa itu? Artinya apa? Iya, orang fakir itu telah diberi baju. Tauban sebagai apa? Maf'ulun bihi dari naibul fa'il. Naibul fa'il juga bisa menasabkan maf'ulun. Bisa. Yaitu kalau apa? Kalau fi'il menasabkan dua maf'ul. Kalau ada fi'il bisa menasabkan dua maf'ul, maka maf'ul bi yang pertama menjadi naibul fa'il, maf'ul bi yang kedua menjadi maf'ul bi. Wa'tiyal faqiru tauban. Asalnya apa? A'ta Muhammadun al-faqira tauban. A'ta Muhammadun al-faqira tauban. Maf'ul bi-nya dua, al-faqira maf'ul pertama, tauban maf'ul bi yang kedua. Tapi kalau fa'ilnya tidak disebutkan, Muhammadunnya tidak disebutkan, maka maf'ul bi pertama menjadi apa? Naibul fa'il. Maf'ul bi kedua menjadi apa? Maf'ulun bi. U'tiyal faqiru tauban. Paham ya? Yu'tan najihu hadiyatan. Asalnya a'tal mudarrisun najiha hadiyatan. Mudarris atau guru itu memberi kepada orang yang lulus hadiah, berupa hadiah. Kemudian mudarris silakan menjadi u'tiyan najihu hadiyatan. Yang lulus itu diberi hadiah. Kutiba alaikumus siyam. Diwajibkan atas kalian siyam, yaitu puasa. Siyamu sebagai naibul fa'il. Nah, kemudian terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Telah diwajibkan atasmu sholat. Apa tadi ya? Siapa tadi terakhir yang ditanya? Barangkali ada yang kerjakan tak periksa. Karena salah tak kerjakan. Ada pulpen. Yang bawahnya pensil. Musika. Ya, 1, 2, 3, 4. Siapa ini? Ya, satu-satu perhatikan tiga yang salah. Siapa lagi? apa sih wujibat, wujibat harusnya furidho aja, yang sering wajib diwajibkan itu farodho yafridho afrodho yufridho furidho layla masna furidho alaikas salam. Nuhina enggak pakai nahnu, nuhina saja sudah cukup. Karena kalau ditambah nahnu, nahnunya itu taukid, penegasan. Artinya kami benar-benar dilarang kalau ada nahnunya sebagai taukid. Tapi kalau kami sekalian dilarang cukup nuhina. Nah, terus kemudian mereka akan diusir yutraduna. Kutibat alaikumussalam. Tapi atasmu, atasmu raja apa? Alaikum. Telah diharamkan hurmat alaikum. Mustahil mengakibatnya berlakum. Ya berlaku. Yutraduna tidak pakai alif. Baik, kita lanjutkan ya. Yang tamrin yang di bawahnya sudah belum? Kemarin sudah dikerjakan belum? Sudah dibahas ya. Lafaz mudzakarah. Qatafa Muhammadun Zahrata. Fadal bayan. Kutipat Kutipat Kutipat Zahrat. Karena nabikannya mu'anat mengasuhnya Amarat Maryamu Rajulan. Apa ya? Yang di bawah, di bawah. Ali bawah. Amarat Maryamu Rajulan. Jadi apa? Betul ya, hanya. Ya, rajulan maf'ul bihnya jadikan naibul fa'il. Berarti fa'ilnya dihilangkan. Umirat Umiratil rajulun. Umirat rajulun, gitu. Umirat rajulun. Benar apa salahnya? Hah? Enggak. Kalau naibul fa'il itu maf'ulun bi yang marfu, berarti fa'ilnya dihilangkan. Maryamu itu fa'il, dihilangkan. Kemudian yang menduduki kedudukan rafa' itu adalah maf'ulun bi. Ya, gimana? Umirat rajulan, berarti sama dengan Mas Anjar. Nah, itu malah. Ya. Umirat. Iya, san. Umira rajul. Jangan sampai ini menyamakan di sini. Ya, bisa berubah. Abraka. Kenal ya? Ya Abu. Waktia Abuka. Sen maksudnya dengan wow karena asma khamsah. Yaqtulul muslimun al kafirina. Kenal ya? Yaqtulul kafirun. Itu maklum. Jadikan majhul. Yaqtulul kafirun. Ya. Yadribu Aliun al hirrata. Iya, hantar Mas Anan. Barangkali yang bisa. Ya, bisa gak apa-apa. Hantar Dibribat dengan hirata. Jangan ini ketularan dengan fi'il madhi. Yang pakai tak tak ni itu fi'il madhi. Oh iya itu. Tudrabu. Tudrabu al-hirratu. Ya ini kalau fi'il mudhari majhulnya itu di dhamma awalnya kemudian di fathah sebelum akhir. Itu rumusnya. Nakul fa'il pada fi'il mudhari. Di dhamma awal di fathah sebelum akhir. Yudrabu. Ya tudrabu. Karena al-hirratu mu'annath. Tudrabul hirratu. Kemudian tafsirul bintul ina'a. Anak perempuan itu memecahkan jana. Abdul ya. Di dhamma awal dan di fathah sebelum akhir. Tuksarul ina'u. Ina'u mudhakar atau mu'annath? Ina'u mudhakar. Berarti apa? Yu'abatu. Ya, yu. Baca apa? Yuksarul ina'u. Kemudian sa'alaka dhaifun. Su'ilta. Yaitu maf'ul bih-nya yaitu ka. Dhaifun sebagai fa'il. Dhaifnya dihilangkan. Jadi su'ilta. Ya. Ka itu dhamir nasab. Dhamir nasab muttasil. Diganti menjadi dhamir rafa'. Muttasil menjadi apa? Su'iltu. Aku telah ditanya. Sa'alan nabiyyu rajulan. Fadal ya. Su'ila rajulun. Amarani ustadun. Umirtu. Ahsan. Umirtu. Dorabani rajulun. Fadal ya. Ahsan ya. Dorabani rajulun. Rajulunnya hilangkan. Kemudian ya-nya itu adalah dhamir nasab muttasil karena posisinya maf'ulun bih. Sekarang antum ganti ya-nya itu menjadi dhamir rafa muttasil. Kalau amarani ustadun jadi umirtu. Kalau dorabani rajulun jadi apa? Dorobani rajulun jadi apa? Baiklah. Doribtu. Hasan. Doribtu. Ini kembali pada tasir. Kemudian yang ketiga dan yang keempat yaitu isim yang marfu yang ketiga adalah mubtada dan isim marfu yang keempat adalah khabar. Mubtada wal khabar. Al-mubtada'u wal-khabaru ismani. Al-mubtada' dan khabar adalah dua isim. Tatarakkabu minhuma jumlatun ismiyatun. Tersusun dari keduanya apa? Jumlah ismiyah. Ya, tatarakkabu itu fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Tersusun minhuma. Minhuma min apa? Huma dari keduanya apa? Hah? Dari minhuma dari keduanya. Mubtada dan khobar. Tersusun dari keduanya yaitu mubtada dan khobar apa? Jumlatun ismiyatun. Berarti jumlatun ismiyatun itu sebagai apa? Sebagai apa? I'rabnya apa? Sebagai fa'il. Fa'il dari tatarok gabu. Tersusun darinya apa? Jumlah ismiyah. Tadi kan sudah kita katakan fa'il itu cocok diberi pertanyaan apa atau siapa. Tersusun darinya apa yang tersusun? Adalah jumlah ismiyah. Wah, jumlah ismiyah itu adalah susunan apa? Mubtada dan khobar. Kan jumlah kan ada dua. Kalau kemarin, kalau jumlah fi'liyah itu adalah susunan apa? Fi'il dan fa'il. Sudah dipelajari, selesai. Kalau ada pertanyaan tentang fi'il dan fa'il atau na'ibul fa'il, saya ditanyakan. Nah, terus kemudian sekarang jumlah yang kedua yaitu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah tatarab kabu minhumah. Adalah jumlah yang tersusun dari mubtada dan khobar. Namanya jumlah ismiyah. Mislu contoh. Al-ilmu nafi'un. Ilmu adalah bermanfaat. Atau ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu sebagai apa? Mubtada. Nafi'un sebagai khobar. Nah, nanti akan ada penjelasan ketentuan-ketentuan ya, dengan membacanya, memahaminya insyaallah lebih jelas. Al-ustadzu maridun. Ustadz itu sakit. Aliun ghaniyun. Ali kaya. Anta mujtahidun. Engkau orang sungguh-sungguh. Engkau orang yang bersungguh-sungguh. Kemudian pengertian masing-masingnya. Al-mubtada'u fahuwa ismun mukhbarun anhu wal-khabaru mukhbarun bihi. Mubtada' dia adalah isim. Ya tentunya yang marfu' ya. Isim yang marfu'. Kalau mansub ya jelas-jelas bukan mubtada' kalau mansub. Kalau majrur ya jelas-jelas bukan mubtada'. Dia harus, dia itu marfu'. Dia adalah isim marfu' mukhbarun anhu yang dikhabarkan tentangnya. Itu mubtada'. Wal khabaru mukhbarun bihi. Yang menjadi khabar dengannya. Ya. Yang di jadikan khobar bihi dengan dengannya, dengan isim tersebut. Jadi warahmatullahi wabarakatuh, mubtada itu yang dikhobarkan tentangnya, kemudian khobar itu yang mengkabarkan, gitu gampangannya. Mukhbarun bihi artinya yang mengkhabarkan. Yang mengkhabarkan. Misalnya al-ilmu nafi'un. Mana khabar dan mana yang dikhabarkan? Yang dikhabarkan namanya apa? Mubtada. Yang mengkhabarkan namanya khabar. Al-ilmu ini mubtada karena apa? Karena dikabarkan tentangnya, tentang ilmu. Ilmu itu bagaimana khabar ya? Ilmu itu apa? Nafi'un, bermanfaat. Ya, bermanfaat ini khabar tentang ilmu. Bukan ilmu yang mengkhabarkan nafi', yang mengkhabarkan manfaat, ya enggak bisa. Yang mengkhabarkan tentang ilmu, dia adalah khabar yang di yang dikhabarkan tentang yang namanya mubtada. Paham ya, al-ustadu ini yang ingin dikhabarkan tentangnya, ustad. Kenapa ustad? Ada apa? Bagaimana beritanya? Maridun, sakit. Aliun, Ali. Kenapa? Ada apa Ali? Bagaimana beritanya, khabarnya? Ghaniyun, dia orang kaya. Ini khabarnya. Anta, kamu. Kenapa? Ada apa dengan kamu? Apa khabarnya, beritanya tentang kamu? Anta mujtahidun, mujtahidun, orang yang bersungguh-sungguh. Paham ya? Wal jumlatu al murakkabatu, dan jumlah yang tersusun, minal mubtada'i, dari mubtada' wal khabari, dan khabar, tusamma, jumlah tersebut dinamakan jumlatan ismiyatan, dinamakan jumlah ismiyah. Tusamma, ya, itu naibul fa'ilnya adalah ia, kembali kepada jumlah, ya. Tusamma itu fi'il ma'lum atau majhul? Majhul, karena asalnya tusammayu gitu, tapi harakat dhammanya enggak ditambahkan karena alif berat. Tusammau enggak bisa ditambahkan dhammanya, akhirnya dibaca tusamma. Naibulnya, naibul fa'ilnya apa? Dhamir mustatir takdiruh ia, kembali pada jumlah. Karena kalau maklum bacanya tusammi, menamakan, tusammi ini maklum, tapi kalau tusamma ini majhul, dinamakan ya. Jumlah yang tersusun dari mubtada dan khabar, jumlah tersebut dinamakan. Nah, gini, begitu cara mengartikannya. Nah, jumlah tersebut dinamakan jumlatan ismiyatan, jumlah ismiyah. Tinggal 4%, masih kuat kak, 14%. Kemudian al-mubtada dirinci sekarang, ada yang zahir dan ada yang dhamir. Zahir itu bukan dhamir. Kalau dhamir itu kata ganti, huwa huma hum, hiya huma hunna. Ya tentunya harus ngambil dhamir yang rafa' munfasil. Harus mengambil dari dhamir rafa' munfasil. Kalau muttasil ya enggak ada mubtada dhamir muttasil. Ya harus munfasil. Munfasil itu apa? Yang bersendiri, yang tidak bersambung. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana ana. Nah, ini dhamir rafa' munfasil. Kalau dhamir dhamir muttasil, rafa' muttasil apa? Dorobtu, dorobta, dorobti, dorobtuma, ya. Itu dhamir rafa' muttasil, enggak bisa menjadi mubtada. Bisanya menjadi fa'il. Kalau yang zahir, contohnya Allahu Sami'un, Allah Maha Mendengar. Allah ini mubtada karena dikhabarkan tentangnya. Apa khabarnya? Beritanya Sami'un. Al-adibu, orang yang beradab, mahbubun, dicintai. Mahbubun ini fi'il isim apa? Kalau dalam sharaf mahbubun, hah? Isim maf'ul, makanya diartikan di, ya, diartikan di, dicintai. Dan al-adibu mahbubun, al-adib artinya makdub yang di yang beradab. Al-adibu orang yang beradab itu dicintai. Al-bintu mujtahidatun. Apa artinya Abu Yahya? Ahsan. Al-bakhilu madhmumun. Apa Pak Imam? Tercela. Ya, tercela. Kemudian yang dhamir huwa ghaniyun. Ya, huwa ini mubtada karena dikhabarkan tentangnya. Dia apa kabar tentang dia tersebut? Ghaniyun. Kaya. Hiya maridatun. Dia perempuan sakit. Anta nasyidun. Engkau semangat. Engkau bersemangat. An ana tilmidun. Saya murid. Perhatikan ya ketentuan-ketentuan khabar mubtada ini penting. Masya Allah. Silakan. Oh ya. Pelajarannya nahwu saja. Karena agak panjang dan juga yang kedua lupa nama buku. Kemudian ketentuan-ketentuan mubtada dan khobar. Satu, mubtada dan khobar harus selalu dalam bentuk marfu. Ya, Allahu marfu, mubtada marfu, sami'un khobar marfu. Ya. Marfu-nya juga beraneka ragam. Ada yang marfu-nya dengan dhammah, ada yang marfu-nya dengan wawu, ada yang dengan alif, ada yang dengan subuk, dengan alif. Misalnya apa? Yang marfu dengan wawu. Al-muslimuna awliya'ullah. Misalnya, orang muslim adalah kekasihnya Allah. Susunan mubtada dan khabar ialah jumlah yang dimulai dengan isim. Susunan mubtada dan khabar adalah jumlah yang dimulai dengan isim dan disebut jumlah ismiyah. Sedangkan susunan fi'il dan fa'il disebut jumlah fi'liyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan fi'il. Kalau dimulai dengan isim itu fi'li ismiyah, kalau dimulai dengan fi'il itu fi'liyah. Misalnya ja'a Muhammadun, jumlah apa nih? Fi'liyah, karena diawali dengan fi'il yaitu ja'a. Tapi kalau Muhammadun ja'a, jumlah apa ini? Ismiyah, karena diawali dengan isim yaitu Muhammadun. Muhammadun kata marfu, alamat rafa'nya adalah dhammah. Kemudian ja'a ini adalah jumlah fi mahalli rafin apa? Fi mahalli rafin apa? Jumlah khobar. Kan ada khobar itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ja'a ini jumlah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya apa? Ja'a. Fa'ilnya apa? Dhamir musafir. Takdirnya apa? Ja'a. Huwa. Yaitu huwa kembali pada Muhammad. Ya. Jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli rafin fa'il. Fi mahalli rafin khabar. Ya. Kemudian yang ketiga, bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il, maka isim tersebut adalah fa'il atau naibul fa'il. Bila ada isim marfu' mendahului fi'il, maka isim tersebut adalah mubtada. Ini penjelasan dari yang kedua tadi. Yang keempat, susunan mubtada dan khobar harus selamanya sesuai. Harus selamanya sesuai. Ada yang tidak sesuai, tapi yang sesuai dalam hal apa? Pertama, bila mubtadanya mufrad, maka khobarnya harus mufrad. Contohnya dilihat di bawah, al waladu mujtahidun, anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Nah kalau dilihat yang B, bila mubtada'nya musanna atau jamak, maka khabarnya pula harus pula musanna dan jamak. Dilihat contohnya yang di bawah, al waladani mujtahidani, dua anak laki-laki itu bersungguh-sungguh. Al-auladu, anak-anak laki-laki itu mujtahiduna, mereka bersungguh-sungguh. Mufrad mufrad, musanna musanna, jamak jamak. Paham ya? Kemudian dilihat catatan, yang C ya, C belum. Bila mubtada'nya mu'annas, maka khabarnya pun harus mu'annas pula. Demikian juga bila mudzakkar, khabarnya juga harus mudzakkar. Al-bintu mujtahidatun, tak boleh al-bintu mujtahidun. Al-bintani mujtahidatani, al-banatu mujtahidatun. Ya, contoh-contoh yang antum lihat ini sesuai. Mudzakkar mudzakkar, mu'annas mu'annas, kemudian mufrad mufrad, musanna musanna. Nah, kemudian tapi mubtada itu selalu apa? Ma'rifat. Khabarnya dia selalu nakira. Nah, dalam masalah nakira, ma'rifat itu beda. Kalau mubtada'nya ma'rifat, maka khabarnya nakira. Ya, tapi ini enggak harus selamanya demikian, tapi kebanyakan mayoritasnya mubtada'nya itu harus ma'rifat, kemudian khabarnya harus nakira, ini kebanyakannya. Tapi enggak mesti demikian. Misalnya huwallahu. Huwa ini mubtada. Huwa itu isim dhamir. Isim dhamir itu ma'rifat bukan? Hah? Isim dhamir ma'rifat. Sudah belum ma'rifat lagi. Belum. Kemudian lafzul jalalah Allah, ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Sama ma'rifat ma'rifat. Intinya apa? Intinya adalah bahasnya huwa itu dikhabarkan tentangnya. Dia adalah Allah. Allah itu sebagai khabar, sebagai pemberita beritanya. Berita tentang apa? Tentang mubtada, yaitu Allah. Wallah, dia adalah Allah. Anta Muhammadin, kamu adalah Muhammad. Anta dhamir, dhamir itu ma'rifat bukan nakirah. Muhammadin itu alam, alam itu nama, nama itu juga ma'rifat, sama ma'rifat ma'rifat. Tapi ini mubtada dan khabar. Karena apa? Karena Muhammadin itu sebagai pemberitaan, pemberitaan akan anta, akan kamu. Kamu itu diberitakan tentangnya, engkau adalah Muhammad. Barangkali ada yang lupa namanya, itu adalah Muhammad. Dengan anak kecil kan ada yang lupa namanya, masih bayi. Nah, tapi kebanyakan mubtada'nya itu apa? Mubtada' itu ma'rifat, kemudian khabar itu nakirah. Nah, ini harus melihat semuanya. Semuanya itu mubtada'nya itu ma'rifat dan khabarnya itu nakirah. Catatan, bila ada isim marfu' didahului fi'il ma'lum, maka isim tersebut adalah fa'il. Kalau ada isim, ini sama dengan sebelumnya tadi jelasannya, kalau ada isim marfu' didahului oleh fi'il ma'lum, maka isim tersebut namanya fa'il, bukan mubtada. Bila ada isim marfu' didahului oleh fi'il majhul, maka isim tersebut adalah naibul fa'il. Bila ada isim marfu' sedangkan sebelumnya tidak ada fi'il ma'lum dan tidak ada fi'il majhul, maka isim tersebut adalah mubtada. Ya, tidak ada sebelumnya fi'il apakah itu ma'lum atau majhul, maka dia itu mubtada'. Isim apa saja, apakah itu dhamir atau yang dhamir. Kemudian ya, jadi khabar itu ya perlu diketahui, khabar itu tidak selalu gandeng dengan mubtada'nya. Bagaimana fa'il tidak selalu gandeng dengan fi'ilnya. Kalau gandengnya ini wadhih, jelas lah. Kadang-kadang terpisah. Maka kita harus mencari mana yang mengkhabarkan tentang isim marfu' tersebut. Mana yang menjadi khabar, menjadi berita akan isim yang marfu' tersebut. Misalnya al-waladu mujtahidun. Al-waladu alladhi ismu Muhammad Muhammadun. Anak laki-laki yang namanya anak laki-laki yang namanya Muhammad adalah bersungguh-sungguh orang yang rajin. Jadi rajin itu khabar bagi al-walad. Apakah rajin itu khabar bagi Muhammad? Tidak. Apakah pemberitaan terhadap Muhammad? Bukan. Tapi pemberitaan terhadap walad. Al-muslimuna, al-muslimuna misalnya salihuna, orang muslim mereka orang-orang salih. Al-muslimuna salihuna, intinya gitu. Misalnya al-muslimuna alladzina ya'maluna at-ta'at wa yatrukuna al-manhiyat salihuna. Wanya. Mana yang menjadi khabar bagi al-muslimuna? Yaitu salihuna, bukan yang wanya, bukan. Yaitu atau mencari ya, setelah mengetahui artinya, kemudian dicari mana yang menjadi berita khabar terhadap mubtada itu. Maka dialah yang menjadi khabar. Paham ya? At-tamrin. Al-mudarrisu hadirun. Jadikan musanna jamak, mu'annas musanna jamak. Al-mudarrisu hadirun. Ya, berarti maksudnya hadirun itu mudzakkar. Jadikan mudzakkar yang musanna, kemudian jamak mudzakkar. Kemudian yang berikutnya jadikan mu'annas, kemudian musanna mu'annas, kemudian jamak mu'annas. Ya. Al-mudarrisu hadirun. Fadal Allah. Al-mudarrisu hadirun. Ya, betul. Kemudian fadal itu barangkali jamak sekarang. Jamak mudzakkar. Al-mudarrisu la. Ditambah wawu dan min. Adalah ahsan. Ahsan. Dan sekarang mu'annas. Al-mudarrisu jadikan mu'annas. Ahsan. Al-mudarrisatu hadiratun. Musanna. Fadal ya. Waidah. Waidah. Musanna mana? Ahsan. Kemudian jamak ya. Jamak mana? Mana? Saja apa? Aman alif dan ta. Al-mudarris satu hadirat. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Anda kasih mufradatnya saja, nanti antum beri antum susun sendiri. Saya lulus, lulus itu najihun. Kalau saya lulus apa? Mereka berdua lulus. Saya lulus najihun. Mereka berdua wanita lulus. Mereka pria lulus. Mereka wanita lulus. Dia wanita lulus. Najihun itu mudzakkar mufrad. Berarti kalau misalnya apa? Najihani, najihuna, najihatun, najihatan, najihatun. Ya. Kembali kepada apa? Tasrifnya isim apa? Isim? Isim apa? Isim fa'il. Fa'ilun, fa'ilani, fa'iluna, fa'ilatun, fa'ilatan, fa'ilatun. Kemudian khabar. Khabar ada dua, mufrad dan ada ghairu mufrad. Khabar mufrad, mufrad itu bukan artinya satu, tunggal. Bukan artinya itu, tapi maksudnya mufrad adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ma sesuatu, mufrad adalah sesuatu, laisa yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Kalau ghairu mufrad makana jumlatan au syibha syibhan bil jumlati. Ghairu mufrad adalah sesuatu kana yang dia jumlah atau syubhu bil jumlah. Jumlah maksudnya jumlah apa sih? Apa? Apa? Siapa yang tahu? Apa? Ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ya, sekarang kita membahasnya khobar ya. Jadi membahasnya mubtada. Mubtada itu yang dikhabarkan, yang diberitakan tentang tentangnya. Nah sekarang khabarnya, nah, enggak selalu al-waladu mujtahidun, al-waladani mujtahidani, enggak mesti seperti itu. Itu nanti bisa berubah al-waladu yajtahidu, al-waladani yajtahidani. Nah, berarti nah, khabar itu ada yang mufrad dan ada yang ghairu mufrad. Kalau khub mufrad itu apa? Bukan jumlah ismiyah dan bukan jumlah fi'liyah ya, dan bukan syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu apa? Jar, majrur dan dzaraf itu syibhul jumlah ya. Nanti akan ada rinciannya. Misal yang khabar mufrad, al-waladu na'imun, anak laki-laki itu tidur. Ya. Jadi pengertian mufrad di sini naimun jumlah atau bukan jumlah? Bukan. Dia bukan jumlah ismiyah dan juga bukan jumlah fi'liyah dan dia bukan jumlah, bukan syibhul jumlah. Apa artinya syibhul jumlah? Yaitu jar, majrur dan apa? Dan apa tadi? Dzaraf. Ya, bukan jar, majrur dan bukan dzaraf. Nah, naimun dia bukan itu, bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah, berarti khabarnya apa ini? Mufrad. Ya. Arti mufrad bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Walaupun jamak, walaupun di jamak, tetap dia dikatakan mufrad karena bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Misalnya al-auladu na'imuna. Anak-anak laki-laki itu tidur, na'imuna. Padahal ini apa? Jamak mudzakkar salim. Dikatakan mufrad apa enggak? Dikatakan mufrad atau tidak? Apa ya hanya? Nah imunah dikatakan mufrad apa enggak? Hah? Enggak, kenapa enggak? Dia jamak mudzakkar salim. Al-auladu na'imuna. Mufrad atau bukan mufrad? Mufrad, tetap dikatakan mufrad walaupun dia jamak. Karena apa? Karena pengertian mufrad dalam bab khabar itu bukan jumlah dan bukan syubhul jumlah. Walaupun dia kalimatnya itu musanna atau jama dikatakan mufrad. selama dia itu bukan jumlah dan bukan syubhul jumlah. Al-waladani na'imani al-awladu na'imuna. Kemudian maka ana jumlatan aw syubha syubhan bil jumlati, ya, ma sesuatu, maksudnya sesuatu itu adalah khabar. Ma kana itu khabar, kana yang dia jumlah, ya, jumlah, jumlah mubtada khabar atau jumlah fi'il dan fa'il. Aw syubhan bil jumlati atau yang menyerupai jumlah, yaitu jar majrur dan zarf. Contoh jumlah, mislu contoh Aliun abuhu maridun. Ali ini mubtada. Kemudian abuhu maridun ini khabar. Yang mana khabarnya itu apa? Berupa mubtada dan khabar juga. Abuhu ini mubtada, bapaknya dia maridun ini khabar. Nah, jumlah dari mubtada dan khabar itu dia sebagai khabar dari apa? Dari Ali. Ali ini sebagai mubtada. Kemudian khabarnya itu apa? Jumlah abuhu maridun, ya. Yaitu jumlah mubtada dan khabar ini sebagai khabar dari Ali. Paham ya? Aliun abuhu maridun. Ini kalau jumlah ismiyah. Tapi kalau jumlah fi'liyah bagaimana? Aliun yamradu abuhu. Aliun yamradu abuhu. Ali sedang sakit bapaknya. Yamradu abuhu itu jumlah fi'liyah, tapi dia menduduki kedudukan apa? Khabar. Menduduki kedudukannya khabar, karena khabar itu ada yang jumlah, baik itu ismiyah atau fi'liyah. Yaitu jumlah fi'il dan fa'il menduduki khabar. Kemudian juga jumlah mubtada dan khabar juga bisa menduduki khabar. Yang jelas apa? Jumlah ini didatangkan setelah apa? Setelah isim yang mar, yang mar, marfu, yang ingin dikabarkan, diperhatikan tentang tentangnya. Abu Umar itu berita tentang Ali. Ali, Ali apa? Ali siapa? Ali yang bapaknya sakit. Yang bapaknya sakit itu adalah Ali. Berarti yang bapaknya enggak sakit Ali, bukan? Bukan Ali. Al-ustadu, kemudian contoh dari syubhul jumlah, ya, yang menyerupai jumlah, yaitu jar, majrur dan dzaraf. Al-ustadu fil baiti. Al-ustadu itu sebagai mubtada. Fil baiti, mubtada fil baiti itu jar wal majrur, fi itu huruf jar. Al-baiti majrur dengan fi. Lah, fil baiti jar majrur ini menduduki kedudukannya apa? Khabar. Yang jelas fil baiti cocok enggak sebagai pemberitaan tentang ustaz? Cocok. Al-ustadu fil baiti. As-sabburatu amamal auladi. As-sabburatu, papan tulis itu amama di depan, al-auladi anak-anak laki-laki. Nah, amamal auladi ini, amama itu apa? Apa? Zorof. Zorof itu apa? Keterangan. Keterangan waktu atau keterangan tempat. Kalau keterangan waktu namanya zoroful zaman, kalau keterangan tempat namanya zoroful makan. Amama ini zorof zaman atau makan? Zorof makan. Ya, amamal auladi ini sebagai pengkhabaran, pemberitaan tentang as-sabburatu. Ya, berarti amamal auladi ini, amama itu zorof menuduk, dan dia mudhaf, al-auladi mudhafun ilaih, dan zorof menuduki kedudukannya rafa sebagai apa? Khobar. Ya, paham ya? Nah, ini aja insyaallah pembahasan rincinya tentang mubtada khobar pada pertemuan mendatang. Disitu berinci ada khobar mufrad dan ada khobar ghairu mufrad, ada khobar jumlah ismiyah, khobar jumlah fi'liyah, khobar jar majrur dan dzaraf. Ada pertanyaan sebelum diakhir? Contoh gitu. Apa? Yang alien abu maril. Iya, kenapa? Kalau yang di buat fitur nanti gimana? Nah, berarti maridunnya dirubah menjadi fi'il yamradu, yamridu ya, yamridu, marido, yamridu. Nah, aliyun marido abuhu gitu. Aliyun marido abuhu, jadikan fi'il madhi. Telah sakit. Ali adalah yang telah sakit bapaknya. Telah sakit bapaknya. Kalau pakai fi'il madhi, pakai fi'il mudhari ya boleh, tapi artinya apa? Sedang. Kalau pakai fi'il madhi, pakai fi'il mudhari ya boleh, tapi artinya apa? Sedang. Aliyun yamridu abu, Ali sedang sakit bapaknya. Tapi kalau marido abu, artinya telah sakit bapaknya. Namanya telah, bisa jadi sekarang sudah sembuh, telah sakit bapaknya, bisa jadi sekarang sudah sehat, tidak sakit. Tapi kalau pakai fi'il mudhari berarti sekarang sakitnya. Yang meridu abuhu, sedang sakit bapaknya. Nah, yaitu jumlah mubtada khobar atau jumlah fi'il dan fa'il fi mahalli rafin apa? Khobar. Ada lagi yang lain? Nah, cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.